Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing mriki majlis dalam acara pengawasan kitab hikam. Andar muga pengawasan kitab hikam menika membawa manfaat kanggih kula saha panjenengan sedaya mulai saking dunya dumugi datang alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para kanca-kanca, kala wingi kula kali panjenengan pengawasan kitab hikam tutuk datang halaman 76. Saniki sampun dugi datang halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fidarani amin. Liyukhafifa alamal bala'i anlaika ilmuka bi'annahu subhanahu huwal mubli laka. Ay isyahdaruka annahu subhanahu huwal mubli. Liyukhafifa becik ngentengaken alamal bala'i ing loro lorone ati mergo balak saged ne alaika ing atase sira apa ilmuka oleh sira ngawruhi bi annahu kelawan saktuhune Allah subhanahu maha suci Allah huwal mubli yaiku zat kang paring balak laka maring sira. Ai istihbaruka tegese oleh sira ngadiraken anahu ing sak temene Allah subhanahu maha suci Allah huwal mubli yaiku zat kang maringi balak tuna ghairihi ora liyane Allah. Wa annahu lan sak dune Allah a'lamu iku luweh weruh bima sholihika kelawan pira-pira kemaslahatane sira min nafsika ketimbang awak sira. Fa inna dzalika mungko sadune mungkon-mungkon istihdhar sababun iku dadi sebab fitasallika ing dalem marem sira ing dalem ketenangan sira wa taslimika lan pasrah sira wa wujudi sabrika lan ing dalem anane sabari sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing mriki Kiai Musonep maringi semerap tombone wong sumpek mergo kenek blai. Kadang-kadang kita ndek ati niku takon, ya apa carane ngilangno sumpek iki rek. Kadang sampai keluhan ini kita sampaikan kepada orang lain. Rek, apa? Aku saiki cek sumpeke. Susah, mari keblaen. Mari kesusahan. Mari kehilangan, mari kepaten, mari kecopetan, kecelakaan. Apa sakjane tambane supaya ati niki mboten susah mergo kecelakaan niku. Wong mari kemalingan, susah mergo barangi ilang. Wong mari kepaten, susah mergo duwe keluarga mati. Tiang kelaran susah mergo duwe bala lara. Sakjane napa sing dadekno tombo supaya ati kula kali panjenengan niki mboten susah. Mas yo kecoban iso ndak susah niku yo apa carane? Sampeyan nangen-nangen iki ini nun sewu. Nek ngomongnya gampang, tapi prakteknya sangat sulit sekali. Dawane Ki Musonep li yukhaffifa alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Lek kepingin sampeyan niku mboten sumpek mergo kenek blai utawa kenek blai sumpek kepingin ilang sumpeke yo napa carane? Carane kula ambek panjenengan harus menyadari bahwa yang memberi bala itu adalah Gusti Allah. Lek panjenengan sampun sadar bahwa yang memberi bala itu Allah subhanahu wa ta'ala, jelas kula kali panjenengan tak kira susah. Napa kok kate susah? Wong barangan biyen sing menciptakan kula kali panjenengan iki Gusti Allah. Otomatis yang menjadikan kita nanti mati, kita sakit, kita kena penyakit nggih Gusti Allah. Dadi ndak kate susah, ndak kate bingung. Lek kula mek panjenengan sudah sadar bahwa yang membuat bala itu adalah Allah, insyaallah akan berkurang kesusahanku lo kali panjenengan. Artinya bukan hanya sekedar tahu bahwasanya yang memberi balak niku Gusti Allah mawon boten. Bukan hanya sekedar mengenal dalam hati bahwa yang memberi balak niku Gusti Allah boten. Artinya kita menyadari bahwa yang memberi balak itu adalah Allah bukan yang lain. Panjenengan kehilangan sepeda. Niku panjenengan kudu yakin bahwasanya yang menghilangkan sepeda itu sebetulnya Allah. Ndak katik golek kambing hitam pancene. Kon iki sing nunggu lenga wis ilang. Lho niki. Kok kon ndak lenga barang iku ndak kira ilang. Orang yang punya pendapat bahwa hilangnya sesuatu yang seperti ini. Kemudian dia menganggap bahwa kehilangan ini hanya karena keteledoran seseorang. Itu berarti sebetulnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bahwa yang memberi balak niku sakjane Gusti Allah. Mulai jenengan biyen lahir sampai niku ditakdir kailangan sepeda motor sing dititip nonang tukang titip, tukang menerima penitipan sepeda, dan sing duwe penitipan sepeda iku wis dikei teledor panjenengan nang Gusti Allah. Sing dadekno teledor ya Gusti Allah, sing dadekno ilangi sepeda nggih Gusti Allah. Niki cara fikih, cara tauhid. Nah krono kula mek sampean niki berhubungan wonten ndek donya. Amaliah yang kelihatan setiap hari ini adalah merupakan tugasnya ilmu fikih. Maka kula kali panjenengan dalam hal ini kita harus ilmu fikih. Kudu melok ilmu fikih napa carane? Lho lek panjenengan wis ndek kartise sampean trimo, barang ini kau ilang karena keteledoran ya. Tukang penitipannya harus mengganti. Kudu ganti. Mak ndek donya niki cara fikih. Tapi lek cara murang-muringi ati niku mboten katik murang-muring. Sampean kehilangan sepeda, ojo muring-muring. Nek perkara kate goleki sampean goleki. Nek ketemu maling ya sampean jaluk, mboten nawon. Ojo katik murang-muring, nyalahno nika, nyalahno nika mboten perlu. Karena yang noto kabeh niki Allah. Sing dadekno barangi sampean ilang ya Allah. Sing dadekno keluargane sampean mati ya Allah. Lho krana supaya sampean niku mang ndak getun. Lek pancene barangi sampean ilang ya sampean goleki, goleki. Sak ketemu nih, sak mampu nih. Lek wis digolek isik durung ketemu, baru panjenengan pasrah dateng ngarsane Gusti Allah ra katik muring-muring. Ono keluarga loro, ya panjenengan ndak usah muring-muring. Lek pantas digona rumah sakit, bawa aja ke rumah sakit. Lek wis berusaha ono ndek rumah sakit, rasane sudah mentok usaha kita. Kok sik mati, ya ndak katik loro hati. Karena kita sudah sadar bahwa yang menjadikan sakit nggih Gusti Allah. Yang menjadikan sakit berlanjut sampai kematian nggih Gusti Allah. Otomatis bukan karena kesakitannya, bukan karena keteledorannya. Kadang-kadang tiang kan nganggep lara niku erat kaitannya dengan sakit. Dadi napa sampean punya anggapan bahwasanya orang itu kalau enggak sakit tidak mati? Mboten. Wong-wong mati niku mboten krana lara. Akeh wong mboten lara langsung mati nggih wonten. Waras seje jenenge ambek loro. Loro nggih seje jenenge karo mati. Mati nggih mati, loro nggih loro, ndak padha. Oh, loro itu adalah awal daripada kematian, tidak. Oh, lek wong waras itu jauh dari yang namanya mati ya mboten. Lek ini namanya kita menyadari bahwasanya yang menjadikan balak kepada kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita tahu itu, yang kedua wa annahu a'lamu bimasholihika min nafsika. Dan panjenengan harus yakin bahwasanya Allah itu azat yang maha mengetahui dengan sesuatu yang bermaslahat untuk diri kita lebih tahu daripada kita sendiri. Lek kula ambek sampean yo ndak paham apa yang lebih bermanfaat bagi diri kita mboten paham. Nek cara akal lek ana wong sekolah saniki zaman iki kelulusan antarane lulus karo mboten lulus. Niku lek jare akal kula menungso biasa kali sampean niki ya lebih baik lulus daripada tidak lulus. Tapi lek monggo negosi Allah, mboten mesti, tidak pasti lebih baik lulus. Kadang-kadang lulus itu justru tidak baik. Malah yang lebih baik adalah tidak lulus. Karena tidak lulus ini merupakan satu peringatan. Kadang-kadang ya lulus sanjane sing luwih apik. Lha di antara keduanya kita enggak tahu. Wong nyambut gawe sukses dan tidak. Itu enggak ada yang tahu apakah dia lebih manfaat sukses dalam pekerjaannya apakah lebih baik dia gagal di dalam pekerjaannya? Kita sama-sama tidak tahu kemaslahatannya. Yang lebih mengetahui dengan kemaslahatannya sesuatu yang terjadi pada diri kita, niki namung Allah subhanahu wa ta'ala. Tetinang Allah kati dilulusaken ya monggo, ndak dilulusno ya sakarepe dhewe. Napa jane Allah punan? Lho lek kula ambek sampean niki sudah menyadari bahwasanya Allah itu lebih mengetahui dengan kemaslahatan kita, maka kita juga pasti akan sadar apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang lebih baik. Mulai cilik kepingin duwe dagangan totolan kayu pamane. Nang Allah ndak diparingi hasil, sampai nang Mekah balak-balik sing ndak iso nyambut gawe. Lah ini mestinya kita sadar bahwasanya mungkin yang lebih baik bagi diri kita adalah mboten kadek nyambut gawe sing ketok mboten. Ya cukup tani, dodolan ning omah, elek-elekan, sing penting ati tentrem, itu yang lebih baik. Lolek pancene luwe apik, sukses bekerja sesuai dengan cita-citanya, maka Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang sukses seperti yang kita inginkan. Tidak sampean niku usaha diparingi sukses, berarti sukses itu memang lebih baik untuk sampean. Tapi kalau usaha sampean itu gagal, berarti pancene gagal niku luwih baik ketimbang sukses. Ya mandar muka, niki sedaya iso dadi tombo kangge kula panjenengan. Fa inna dzalika sababun fitasallika, lek sampean sadar kaya ngoten, maka hati kita akan dingin dan kita akan pasrah sepenuhnya datang ngarsane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan sabar, akan adem. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, panjene ni awak niki sing ketok biasanya terfikirkan itu adalah barang yang ketinggal. Loh, barang sing mboten ketok kula mbek sampean ndak tahu mikir. Biasanya menungso niku seneng mikir barang sing katon ketimbang sing mboten. Wonten dawuh syair ya khadimal jismi kam tasqa li khidmatihi wa tadlubur ribha fi ma fihi khusranu. Wahai orang yang suka merawat jisim, wahai orang yang senang merawat tubuhnya, awake loro diobati, awake loro disuntikno, awake delinges dipijitno. Kam tasqa li khidmatihi. Sungguh amat sering sampean iku celoko kangge ngeladeni kepentingane jisim. Ndak titik tiyang niku sing tukaran nang wong mergo dikepuk. Dikepuk nang koncone des, diwantem tangane loro akhire njepit arit bacok. Bacok dek krono dikepuk koncone. Itu kan perbuatan yang salah. Dia melakukan kesalahan hanya karena membela tubuhnya yang dipukul oleh orang. Lho sampean lek awake dipukul oleh orang sampean loro ati, tapi sementara hatinya sampean diajak untuk senang dunia, sampean tidak loro hati. Sampean awake dikampleng uang loro hati. Tapi lek sampean dijak main judi, hatinya dijak senang nang barang haram. Hatinya dijak senang rasan-rasan. Hatinya disak senang les ngarasani uang. Ngilok no uang. Sampean tidak loro hati. Justru lek awake digepuk sampean loro hati. Jarang kula, sering kula ngrungokno ndak apa-apa wis masih kabak-kabak no pokok ndak ngepuk ae. Lho lek ngepuk katene apa? Nglawan. Lho lek nglawan sampean, apa ndak luwe soro nang sampean? Mestine sampean pegelan dijak maksiat ketimbang digepuk wong. Sampean lek digepuk wong des lorone sediluk waras. Tapi lek sampean dijak maksiat, maksiat nang wong nang Gusti Allah sing ngejak wong liya, sampean niku lorone bakal sak teruse mangkih wonten di neraka nih Gusti Allah. Dan kejadian ini sering terjadi pada saudara-saudara kita. Datang konco-konco kulo kali panjang. Lek digepuk loro hati. Tapi lek diawai dijak maksiat. Dijak ngerasani wong. Dijak tukaran. Dijak selingkuh. Sampean ndak loro hati. Padahal lek sampean selingkuh. Siksanin di akhirat luwih nemen. Tapi lek sampean digepuk nang konco-konco di dunyo. Sampean loro nek sedilu. Jadi koyok-koyok senengan diobong sampean ono ndek neraka ketimbang sampean dikepuk. Mestine sampean kudu ngamuk lek ono wong ngejak maksiat ketimbang sampean ngamuk krono dikepuk wong. Falladzi mongko krono utawi zat aili annalladzi tegese krono sak temene zat wajahat kang madhep ka ing sira minus saking alladzi al-aktaru. Apa piro-piro pasten. Ail umuru tegese piro-piro perkoro. al-muqaddaratu kang wis den pasten alaika ing atase sira minal maradi bayane saking lara wadhihabil walad wadhihabil malilan ilangi bondo wal waladi lan anak wanahwihi malan sebadane al-mali wal walad huwallazi yaiku zat awadaka kang ngarepaken kang ngadataken kang biasaaken sapa allazi ka ing sira husnal ikhtiyari ing baguse pemilih ai ikhtiyarul amri tegese ing milih perkara al hasani kang bagus apa amr allazi kang yulaimu mantes apa allazi ka ing sira krana sakjane dadi sampean niku lek paham bahwa yang membuat bala itu adalah Allah otomatis lorone ati kula mbek sampean iki akan berkurang. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengetahui bahwasanya zat yang menghadangkan kodar-kodarnya sing nepakno takdire nang kula sampean yaitu adalah zat yang biasanya melakukan sesuatu yang niatnya baik. Lelek sampean niku sudah paham bahwasanya zat itu biasanya melakukan sesuatu kepada kita itu dengan baik. Apakah kita tidak percaya ketika zat itu meletakkan balak kepada kita? Kampangane kaya wong tuwa. Sak nakal-nakale wong tuwa niku ndak ana wong tuwa sing kate nyilokono nang anak. Tidak ada orang tua yang punya keinginan untuk mencelakakan anak. Mboten wonten. Ndak ana wong tuwa sing kepengin delok anake sengsara, mboten wonten. Rata-rata wong tuwa niku ingin melihat anaknya bahagia. Ingin melihat anaknya senang. Ingin melihat anaknya bersuka cita. Lho kok satu saat wong tuwa niku wau nyeneni anak. Utawa ojo nyeneni ngepuk pisan. Cetas, cetas. Sampean tanyakan kepada diri hati Anda. Ketika orang tua kita marah kepada kita sampai memukul tubuh kita. Apakah niatan orang tua itu jelek? Jawabannya jelas tidak. Krono wong tuwa niku masih ngepuk sampean, masih nyeneni sampean, itu sebetulnya tujuannya adalah baik. Krono sampean niku ugal-ugalan lek sepeda montoran, kepethuk wong tuane oleh banter-banteran muline sampean disebeti nang wong tuane. Pas, cetuas. Sampean katene loro ati, ndak pantes sampean loro ati. Sebab wong tuwa sampean niku masih ngepuk sampean tujuane supaya sampean lek sepeda montoran mboten banter-banter. Karepe lek sepeda montore alon-alon supaya selamat. Dadi ngepuk mang karepe kepingin ngendek sampean supaya mboten banter-banter lek sepedaan. Dadi maknane masih wong tua kula sampean ngepuk nang awak kula itu bukan berarti mereka itu benci kepada kita, tapi justru tujuan mereka itu adalah bagus. Tujuan mereka itu adalah baik, ndak ono sing elek. Mboten niku wong tua niku. Lopo maneng Gusti Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tampaknya koyok-koyok niku balak padahal Allah itu mboten nate ngoten. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu adalah zat yang selalu mengajak pada sesuatu yang menyelamatkan. Lek maknane daris salam niku Allah niku ngajak ila dari salam maring desa nggone selamat ail swarga ail jannah. Dengan demikian berarti kan Allah tidak punya tujuan jelek pada diri kita. Allah niku ndak duwe tujuan elek nang kula sampean. Lho lek wis sampean niki weruh kalau tujuannya Allah itu selalu baik dengan kita, apakah kita hanya akan sakit hati krana Allah itu memberikan sesuatu kepada kita yang pemberiannya itu enggak cocok. Semisal kenek balak, kehilangan dunia, kehilangan anak, ketimpa penyakit. Mboten masih Allah ngekei penyakit nang sampean niku asline apik niku. Saking kula karo sampean kurang paham, enggak tahu kalau Allah itu punya tujuan baik. Lho andai kata kita tahu kalau tujuannya Allah itu baik, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti kita akan menerima. Koyok wong sing cinta nang pacare cinta yang sejati. Cinta nang bojone cinta yang sejati. Apapun yang diusulkan dan yang diberikan oleh suami atau istri, menurut kula niki syukur istri ini niku waras, ndak senting akale nggih. Sing wedok sing lanang niku akale genah, apapun yang dilakukan oleh seorang istri atau seorang suami itu pasti baik. Kok andai kata jelek dia melakukan sesuatu, itu bukan tujuan utamanya. Hanya sarana saja. Deloane koyok keto elek, tapi asline niatane niku api. Nah, saking menika mila mandarmuka kula kali panjenengan iki diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak pernah punya tujuan jelek kepada kita. Allah niku ndak tahu duwe tujuan elek nang kula sampean. Sing gelek ngejak nang tujuan elek niku setan. Nafsu. Mergane sampean niku ojo cidek-cidek karo nafsu. Ojo cidek-cidek karo setan. Napa nafsu niku? Ya keinginan. Sampean niku kepingin napa? Lho kepinginane sampean iku lho sing garan oh sampean niku tugel nang pangeran. Malah mboten sambung. Nah kula ambek sampean kalau bisa mencegah keinginan kita, maka kita makin bisa mencegah dari keinginan, maka kita makin mendekati kesempurnaan. Semakin tidak mampu mencegah nafsu dan keinginan kita, maka semakin besar harapan kita untuk menjadi orang yang rusak. Oh, nek cita-cita sing apik bagus, maksudnya cita-cita sing elek. Sekolah, ngaji, nyawut gawe bagus. Lain daripada itu. Kalau sampean makin bisa mencegah, maka makin akan bisa terselamatkan diri. Makin iso nyegah, makin cedek nang keselamatan, makin dekat dengan kesuksesan. Jadi apik lan boten wong niku tergantung dengan mau dan tidaknya, bisa dan tidaknya menghalangi keinginannya yang menggebu-gebu. Lek wis keinginannya menggebu-gebu, apapun yang sampean lakukan harap berhati-hati. Sampai nyambut gawe kepingin berhasil, kepinginan niku sampai menggebu-gebu, hati-hati. Di dalam keinginan sampean yang sangat membara, ini akan terdapat bahaya yang sangat bermunculan. Nak nyopo nang dulur, pegel nang konco, pegel nang tonggo, dan seterusnya. Lek sampean iso mencurigai nafsu, iso mencurigai keinginan kita, insya Allah, dalam semua keinginan kita, kita tidak akan kebabas. Mboten mungkin kalau kali panjenengan kebabas, sampai melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ikhtiyarul amril hasani, artinya Allah itu adalah zat yang sudah membiasakan untuk memilih perkara yang baik yang memang pantas untuk kita. Allah niku luwe weruh lho, nang kula mek sampean iki. Nang sewu, wong nang Allah dikai rung pesek. Niku berarti Allah sudah memahami bahwa bentuk wajah sampean itu adalah yang epas dengan irung pesek. Ndak kate ditambahi, lha apa ditambahi? Sampeyan delok niku wong sing biasa irunge pesek terus ditambahi dadi irung bangir. Niku mboten malah tambah pantes, malah tambah kaya ketoke wagu. Lho sing dadekno pantes ngeten niku Gusti Allah. Zaman nang Allah pantes dikai sikil loro, kok ditambahi telu? Yo ndak pantes. Sudah kepantasan kita semua itu. Allah biasa mengatur kehidupan kita dengan kehidupan yang sangat layak sekali. Sampai nang Allah dikai melarat, berarti sing pantas sampai niku melarat. Sampai nang Allah dikai suge, berarti sing pantas niku pancene suge. Sampai niku dikai pangkat, berarti sing pantas pancene niku sampai niku pangkat. Sampai dikai dadi rakyat biasa, berarti sing pantas ya pancene ngoten. Iku wis toto anis saking ngarsane Gusti Allah. Fa inna man kanat lahu alaika ni'matun minal makhlukin. Wajarat adatuhu annahu yuhibbul khaira laka ala takdiri annahu asa'a ilaika fi ba'dil ahyan tatahammaluhu li annahu rubbama kanat ihsanuhu ihsanan isadu ihsanan fil batin fa innamat mongko sakdune wong kanat kang ono lahu iku kadwiman alaika ing atase sira nikmatun apa kenikmatan minal makhlukina saking para makhluk. Wajarot lan lumaku adatuhu opo kebiasaan iman anahu adatuhu kebiasaan iman anahu nyata nih saat temen iman adat niki badal niki adatuhu adat iman anahu nyata nih saat tuhu niman iku yuhibu temen sopaman al khaira iku bagus laka maring siro. Wajarat lalu maku opo adatu adatiman anau nyata nih, bener. Ala takdiri anau ingatasi ngira-ngirakan sak temeniman. Rasa aiku kawi Allah soman ilai kamar isrofi ba'dul ahyan. Yang dalam setengah piro-piro waktu. Tata amalu iku nanggung sirohu ingman li anau kau sak temeniman kanat. Rupama kanat iku terkadang ono opo isa aduhu. penggawe olone man ihsanan iku rupa kebagusan fil batini ing dalam batine. Sak temene uong, sesungguhnya orang yang pernah memberi kenikmatan datang kulo kali panjenengan sedoyo, dan orang itu biasanya memang menyuguhkan perbuatan yang baik datang kulo sampean. Sedangkan sampean itu punya perasaan bahwa ini adalah perbuatan jelek. Kalau hanya sekali saja, itu biasanya sampean sabar. Wong biasai apik kok dungaren saiki morong ini. Nah itu sampean kan malah tanda tanya, berarti sampean itu enggak percaya kalau orang itu mampu berbuat jelek seperti ini. Wong biasai ngekei duwe ake nang sampean. Satu saat dek ke utang. Lo utang nang sampean itu bukan berarti dia akan merugikan sampean. Dek utang nang sampean itu krono memang awake ndak duwe. Dan tujuannya dia akan baik. Utang pun engkau mari utang, utangi sewu, dee nyauri isorongewu, saking sayangi nang sampean. Tapi walaupun sekali-kali dia melakukan kesalahan, sebetulnya dia tidak melakukan kesalahan. Sebetulnya dia adalah melakukan kebaikan. Lakoni barang sing apik nang sampean krono pun kebiasaan ini koyok ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, insyaallah namung menika mawon ingkang saged dalem aturake mandhar muga wonten manfaate kagem kula sa panjenengan sedaya fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salalapate kula nyuwun agung pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.